الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بلغهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله رحم علي ورحمهم الله di pekan kemarin sampai surat An-Naba. Baik, sekarang kita masuk surat baru, surat Al-Mursalat. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma adraka ma yawmul fathl. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين setelahnya huruf po dibaca dengan ikhfa tafkhim, ikhfa tebal. Nah, kemudian min sukun setelahnya huruf ba didengungkan dengan merapatkan kedua bibir, disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, kita ulang lagi. Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukazzibūn. Baik. Tafhim pada huruf qa yang belum. Jadi kalau bacanya inṭaliqū, ini namanya tarqiq sedikit. Laminar tebal. Jadi barakallahu fikum, suaranya berbeda dengan tadi. Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukazzibūn. إن المتقين في ظلال وعيون. hani'a. Nah, setelah itu huruf ba ditandai dengan mim, setelah itu huruf ba diidghamkan seperti mim bertemu ba dengan merapatkan kedua bibir, dengan merapatkan kedua bibir. Tapi hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Kalau ini qalat, sementara mim bertemu ba adalah ikhfa syafawi. Tetapi caranya sama. Caranya sama. Kunu washrabu hani'an hani'an. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Berempat. Ya, silakan. Dari ayat yang 21 sampai ayat 33, ya, problem. هذا يوم لا ينطقون. الطبيب فنجان رقاب بتهن بتهن جمعه وفواكه مما يشتهون pada ayat yang ke-38 ada tanda waqaf sila ini lebih afdal di lambung, boleh tahan dulu tapi lebih afdal diwakafkan. هذا يوم الفصل جمعناكم فصل يتسلم هذا سلا ini kan waqaf tapi lebih afdal di lanjut tidak ditahan itu ya kemudian tanda mad hani dan 43 ini ditahan 4 harokat mad wajib muttasil. Ada lagi yang lain fadlul naam ikhfa tafsir naam ikhfa ini bacanya samar tapi dia tebal. Tebal itu ditandai dengan bunyi suara. Nah, misalnya ayat yang ke-29 nun sukun setelahnya huruf po. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lain, kenapa hamzah wasal dibaca kasrah? Telah disebutkan itu dilihat apabila kalimat tersebut atau kata tersebut apabila fi'il maka dilihat huruf ketiganya, dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasrah, huruf pertamanya dibaca kasrah untuk melihat alif nun to. To-nya harokatnya fathah. Nah, to-nya harokatnya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasrah apabila kata tersebut adalah fi'il. Nah, karena intolibu adalah fi'il amr, pergilah kalian, ini fi'il amr. Nah, maka hamzah wasal itu ada alif, di atasnya ada sot sugira, sot kecil, dibaca kasrah. Kemudian nun sukun setelahnya huruf po. yang saya telah sebutkan, ikhfa tafhim. Ikhfa artinya dibaca samar, tafhim artinya dibaca tebal. Tafhim sekarang adalah dengan mengangkat lidah. Nah, tidak diangkat ke atas. Bunyinya berbeda antara tarqiq tipis dan tafhim. Kalau tipis seperti ini bunyinya. Inqaliqu, inqaliqu. Tentunya ini keliru. Yang benar tafhim. Tafhim bunyinya seperti ini. Inqaliqu. Bisa dibedakan. Nah, dengan ing kan beda. Nah, yang benar coba antum angkat diri antum. Nah, bisa insya Allah. Baik. Nah, tarkib lidahnya datar. Lidahnya datar. Nah. Tidak. Itu ditandai dengan angkat lidah atau datarnya lidah. Kalau tarkib itu lidahnya datar. Yang nanti yang mempengaruhi pada suara. Inqaliqu. Kalau tafhim lidahnya diangkat. Ini bunyinya akan pengaruh. Kita baca, anda baca atau mengikuti. Inqaliqu ila ma kuntum bihi tukannimu. Pertanyaannya, apakah kita baca tarkib mempengaruhi makna? Tidak. Tidak mempengaruhi makna. Tetapi secara ilmu tajwid keliru. Nah, keliru. Yang pengaruh makna itu apabila beda huruf atau beda harokat. Nah, ini akan pengaruh. Pengaruh pada makna ayat tersebut. Nah, apabila seorang membaca dengan tipis itu disebut dengan lahan khafi, kesalahan yang samar. Nah, artinya kesalahan tersebut diketahui oleh orang-orang yang memang belajar ilmu tajwid. Tetapi kalau beda huruf, ini namanya lahan jali. Seharusnya sof dia baca sin, ini lahan jali. Lahan jali adalah kesalahan yang besar dan jelas. Jadi ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Karena akan mempengaruhi makna, akan merubah makna ayat tersebut. Ya, ada yang lain, kan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah berjalan waktu, lidah kita akan bagus dalam baca Al-Quran. 3 juz atau 4 juz sudah bagus. Ya, kita cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.